Salam sejahtera, saudara yang kekasih. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Belajar menggali, berani untuk mengetahui kebenaran dan menyuarakan harus selalu menjadi semangat besar kita dalam melayani Tuhan, kepala gereja. Saudaraku, apa itu roh? Saya pikir ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita diskusikan. Karena kita biasa mendengar istilah itu, bukan? Roh dusta, misalnya ya, roh penakut, yang mesti ditengking, dikeluarkan, dan seterusnya. Sebetulnya apa bedanya roh itu dengan roh setan? Ini selalu menjadi banyak pertanyaan, saudara. Apakah itu adalah pendusta, itu roh dusta maksudnya? Sifat dusta, atau apa ini? Nah, ini yang perlu untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana tepatnya untuk memahami sehingga kita tidak salah dalam pemakaiannya. Namun sebelum lanjut, saudaraku, kita lebih dulu berdoa. Bapa di dalam surga, akan bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk waktu boleh terus belajar kebenaran firmanmu. Berkati kami, sertai kami dalam belas kasihmu, supaya kami boleh mendapat pencerahan, bertumbuh dalam kebenaran, boleh mengerti firman Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur mohon pimpinan Tuhan sepanjang perenungan firman. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih, bagaimana memahami tentang roh ini menjadi penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Maka di dalam beberapa bacaan nanti kita akan perhatikan apa kata Alkitab tentang hal ini. Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 8 sampai 11 demikian dikatakan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kemudian kita berpindah, saudaraku, kepada 1 Raja-Raja pasal 22. 1 Raja-Raja pasal 22. 1 Raja-Raja 22 ayat 21, ya. Dikatakan begini. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 21. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Dia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Baru kemudian 22. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Satu lagi dalam Daniel pasal yang kelima, saudara. Daniel pasal 5 ayat 11 dan 12. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pula orang itu kecerahan akal budi dan hikmat, yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan, dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan. Ia itu pada Daniel yang dinamai Belsatsar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Saudara, 3 bagian ini mengajak kita untuk melihat bagaimana kita memahami pemakaian roh di dalam Alkitab. Yang pertama, ketika Kolose berkata hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Apa yang dimaksud dengan roh-roh dunia? Saya pikir harus dibedakan dulu, saudara. Pengertian roh pertama adalah roh. Allah yang roh adanya. Itu satu dulu, pribadi. Yang kemudian kedua adalah roh, ya roh setan, iblis, pribadi. Dan yang ketiga, pemakaian istilah roh mengacu kepada kebiasaan sifat nilai yang ada pada manusia. Roh manusia berdosa, artinya keinginan kehidupan orang manusia berdosa. Roh manusia yang sudah ditebus, artinya keinginan manusia yang sudah ditebus yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu kerjanya Roh Kudus. Tapi kalau roh manusia, roh duniawi, itu kerjanya setan mempengaruhi dia. Nah, nilai-nilai Allah dan nilai-nilai dari setan itu berlaku dalam dunia ini, bukan? Nah, yang disebut roh-roh dunia adalah nilai-nilai yang di setan ajarkan. Hal-hal yang tidak benar, yang kacau, pembunuhan, penipuan, pencurian. Nah, itu adalah kebiasaan buruk, kebiasaan dosa yang disebut roh dunia, cinta diri, dan seterusnya. Nah, jadi pemakaian istilah ini penting setengah mati. Artinya begini. Kalau kita bicara pertama, mengerti roh Allah. Maka roh Allah adalah Allah yang roh karena memang dia roh pada dirinya. Dia bukan materi. Kalau dikatakan tangannya tidak kurang panjang, matanya sangat tajam menatap, telinganya jelas mendengar. Jangan dengan segera saudara bayangkan Allah itu punya mata, telinga, dan tangan, dan seterusnya. Tetapi bagaimana gambaran ungkapan? Personifikasi itu untuk menggambarkan kedekatan Allah kepada manusia. Karena Allah adalah roh. Dan roh itu bukan materi. Ini penting dulu. Roh itu bukan materi. Jadi Roh Kudus, roh Allah, roh yang ada di dalam hidup, di hidup ini, yang menyatakan dirinya adalah Allah yang roh itu. Jadi clear dulu, bukan? Allah adalah roh. Allah itu bukan materi. Materi sama roh. Roh tidak terlihat, materi terlihat. Materi itu maksudnya benda. Ini materi. Buku ini materi. Saya juga materi. Terlihat. Tapi di dalam saya ada yang tidak terlihat. Roh, yaitu roh Allah yang bekerja. Di dalam orang lain ada yang tidak terlihat, yaitu roh setan yang bekerja misalnya. Oke? Nah, sekarang kita pindah roh setan. Bagaimana dengan roh setan? Sama. Setan diciptakan, yaitu malaikat yang memberontak dalam wujud roh, bukan materi. Sehingga setan itu tidak berbaju, tidak bertubuh. Tapi setan bisa memakai fenomena tubuh. Seperti orang meninggal, datang lagi misalnya. Ya. Semua itu bisa dipakai setan dengan kuasanya. Dan itu bisa ditunjukkan setan kepada orang yang tidak percaya Tuhan atau orang yang menjadi pengikut setan atau orang yang kemudian percaya kepada setan itu sendiri. Ini harus dibedakan. Ini pengertian dalam kekristenan. Nah, jadi roh yang ada pada kita ya adalah roh Allah kalau memang kita percaya. Tapi kalau tidak, yang ada pada manusia adalah roh setan. Jadi hanya dua. Allah, setan. Setan ini ciptaan Allah. Dia roh, makhluk roh. Allah itu memang roh adanya. Nah, manusia diciptakan sebagai makhluk materi. Nilai apa yang ada pada manusia? Dunia adalah tempat di mana manusia tinggal. Nilai apa yang ada pada dunia? Nah, oleh karena itu, kalau kita bilang roh dusta, roh takut, lalu kita menunjuk satu personal, ini bisa jadi rancu, saudara. Karena roh adalah roh. Dia bisa memberi rasa takut. Dia bisa membuat satu dusta. Roh adalah roh yang jahat, yang menyelewengkan manusia dengan segala cara. Jadi nggak ada itu yang satu ini roh dusta, spesialisasinya cuma dusta. Wah, bikin takut nggak bisa, lalu mundur lagi, masuk roh takut. Bukan, namanya setan bisa bikin apa saja. Ingin menjatuhkan manusia, yang tidak percaya pada Tuhan tentunya. Nah, jadi ini yang menjadi sangat perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, ketika di dalam apa yang dikatakan Kolose, roh-roh dunia, yaitu nilai-nilai yang sudah berlaku, yang berbasiskan kepada ketetapan setan dan bukan Tuhan. Harusnya ketetapan Tuhanlah yang ditumbuh kembangkan. Harusnya ketetapan Tuhanlah yang kita pegang. Tetapi kemudian dunia ini diwarnai dengan ketidakbenaran. Duniawi. Padahal kita tinggal di dalam dunia. Kalau dibilang duniawi tentu bukan bumi yang bulat itu. Tidak sedang bicara itu Alkitab. Dia bicara sifat pada dunia yang sudah berdosa. Itu disebut duniawi. roh-roh dunia. Yang duniawi, yaitu kelakuan yang sangat egosentris tadi. Berpusat kepada diri. Mau menang sendiri. Dia bisa bentuk yang ekstrim. Katakanlah memukul. Katakanlah pembunuh. Tetapi juga dia bisa kepada bentuk yang halus. Senyum tapi berdusta. Senyum tapi memfitnah. Bisa bukan? Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Ini yang mesti kita lihat. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Camkanlah itu, pikirkanlah itu. Bagaimana seharusnya kita memainkan peran kita dalam kehidupan keimanan kita. Renungkanlah itu. Bagaimana seharusnya kita menjalani hari-hari kita. Sehingga dengan demikian kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana manusia dengan filsafatnya yang kosong itu. Menurut ajaran turun-temurun roh-roh dunia. Jadi jangan bayangkan roh yang mengajari sehingga lahirlah filsafat yang kacau itu. Bukan. Itu hasil produk pikiran manusia. Yang dipengaruhi oleh nilai-nilai tadi. Sehingga waktu dia keluar menjadi satu sebuah pikiran, sebuah buku, sebuah ide. Itu yang disebut oleh Paulus roh-roh dunia itu. Kalau dibilang filsafat kosong, tentu harus Anda hati-hati. Filsafat Kristen juga ada. Bagaimana cara berpikir? Karena filsafat tidak salah pada dirinya. Tergantung si filsufnya merumuskan apa. Ada filsafat yang ateis. Ada filsafat yang teistik. Jadi orang Kristen mesti cerdas dong. Jangan main stempel begitu saja, salahkan semuanya. Itu menimbulkan ketegangan antara kekristenan dengan sains, antara kekristenan dengan filsafat yang sebetulnya tidak perlu. Kalau kita mau berdebat nilai, mari kita berdebat nilai. Tunjukkan kebenaran keunggulan Kristen. Tapi jangan kemudian mencap semuanya sebagai kesalahan. Sebagai tidak bertuhan. All truth is God truth. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Itu bisa ada di mana-mana. Itu namanya common grace. Semua agama punya kebenaran itu. Jangan mencuri. Itu kan ajaran Tuhan. Tidak hanya Kristen yang mengajarkan jangan mencuri. Bahwa mencuri itu dosa. Semua agama. Nah, jadi dengan kejelian kita bisa mengerti. Secara common, secara umum. Tuhan memberi matahari. Semua orang dapat. Bukan cuma orang Kristen saja. Karena itu orang Kristen jangan naif, jangan besar kepala. Lalu jangan menyakiti hati orang-orang lain. Menyakiti hati agama lain. Itu tidak bisa. Alkitab tidak mengajar begitu. Tapi kalau memang kau yakin dengan kebenaranmu, suarakan. Supaya orang belajar dari situ. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini, saudaraku yang kekasih, camkan dan perhatikanlah. Bagaimana kemudian roh-roh dunia itu menjelajah. Tidak menuruti Kristus. Konfrontasi dengan ajaran Kristus. Itu yang dikatakan. Nah, kemudian dalam sebuah peristiwa yang kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 22. Pada waktu itu, Raja mau bertempur, yaitu Ahab. Lalu Ahab mengajak Yosafat. Ahab itu raja dari kerajaan utara Israel. Yosafat kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Supaya mereka maju bersama-sama untuk menyerbu Aram. Nanti lain waktu, Aram gabung sama Israel mau menyerbu Yehuda. Itu simpang siurnya. Historikalnya terus bergerak dari tahun ke tahun dengan posisi yang berbeda-beda. Tetapi kali ini Ahab yang ada di utara, Yosafat yang ada di selatan bersepakat. Bagaimana kemudian mereka akan menyerbu Aram. Ada waktu perang antara utara dan selatan. Sekalipun memang lebih banyak damainya daripada perangnya. Nah sekarang mereka bergabung untuk menyerbu ke Aram. Nah kemudian Yosafat bertanya apakah harus kita lakukan. Ahab bilang iya. Lalu Ahab memanggil para nabi-nabinya. Zedekia dan kawan-kawannya. Nah nabi-nabinya, Raja Ahab ini, lalu bernubuat, ini nabi loh. Lalu mereka bernubuat. Apa yang mereka nubuatkan supaya Ahab pergi maju berperang. Bertempur. Direstui niatan daripada Ahab itu. Saudara, kalau nabi sudah ngomong, direstui, raja mau apa lagi? Udah keren kan ya? Maka 400 nabi yang ada. 400 itu gak kecil ya. Kalau urusan konfirmasi udah lebih dari cukup itu. 400 nabi kumpul. Lalu mereka bernubuat majulah dan bertempurlah. 400 nabi. Cukup untuk saling konfirmasi. Tetapi kemudian Yosafat tanya apa gak ada nabi lain lagi. Please Saya mau dong. Ah bilang udahlah. Ada juga Nabi satu lagi. Pasti ya sahabat sudah dengar Nabi. Namanya Mika tapi keras kepala. Ngomong seenaknya. Ah itu kata Ahab. Tapi karena Yosafat mendesak dipanggil Ahab. Ahab memerintahkan memanggil Mika. Dipanggillah Mika. Lalu diberi pesan. Jangan sampai kau berbeda dengan raja. Gila ya. Nabi mau diminta nubuat tapi dengan pesanan. Sekarang orang banyak bernubuat sesuai kebutuhan. Supaya yang dengar senang. Fakta, saudara. Maka banyak orang memberikan telinganya untuk mendengar apa yang disukai. Ironis. Tapi itulah realitanya. Nah, datanglah Mika. Dia mulai mengejek. Pergilah, temperlah. Tapi dengan ada ejek, dia ngomong, Ahab marah. Tuh, dia ngejek. Hei, Mika, katakan yang benar. Lalu langsung Mika berkata yang benar. Apa kata Mika? Oleh karena itulah, kemudian Mika mengatakan bahwa supaya jangan dia pergi berkelahi. Ya. Engkau akan kalah, kan gitu. Setelah aku lihat Israel tercerai berai di gunung-gunung. Nah, itu kata Mika. Ahab tidak suka. Lalu Zedekia datang tampil. Kepalanya 400 nabi itu. Mana mungkin roh Allah dariku pindah kepadamu? Coba diskusi ini. Roh Allah kok pindah-pindah? Tapi istilah yang dimaksud itu harus dipahami dalam konteksnya. Bukan roh ini pindah sana, pindah sini. Masa roh Allah bisa pindah-pindah sih? Tetapi bagaimana mau mengatakan penyertaan Allah ada padaku, bukan padamu. Itu klaimnya Zedekia. Tapi Allah sendiri tidak pindah-pindah model begitu. Allah pada ada alang yang diperkenannya. Allah memang tidak ada sejak awal pada Zedekia. Yang hanya bernubuat demi kepentingan raja. Yang memakai-makai nama Allah. Yang mengkonfirmasi dengan nabi-nabi lainnya. Dan total jumlah mereka 400 nabi. Miris. Ironis. Nah peristiwa ini mesti dibaca lengkap. Kemudian. Apa yang dikatakan? Maka Mika bilang seperti ini. Bagaimana kemudian aku melihat, kata si Mika, di surga sana. Lalu apa yang terjadi? Tuhan melihat dan duduk di atas tahtanya. Lalu berkata, apa yang harus kita lakukan terhadap Ahab ini? Ya. Siapa yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya dia tewas di Ramot Gilead? Siapa yang akan membujuk Ahab? Lucu ya, di sana, di dunia Mika sudah berdoa, berkata, bernubuat. Majulah, hancur kau. Tapi Ahab keras kepala. Lalu Tuhan bilang, siapa apa yang kita harus lakukan? Supaya si Ahab tetap pergi perang. Supaya dia tewas. Pertanyaannya kan gampang, apa ia perlu Tuhan pendapat dari orang lain? Allah tidak perlu pendapat apapun, siapapun. Ini mau menceritakan bagaimana dengan bahasa manusia. Ketika manusia itu keras kepala. Maka dikatakan ada roh yang datang. Lalu menghadap kepada Allah dan berkata, Tuhan, aku akan membujuknya. Bagaimana caranya? Kata Tuhan. Apa iya juga? Ada roh yang mau ngomong lalu Tuhan gak tahu caranya? Tentu tidak. Ini bahasa figuratif. Hati-hati. Jangan dijadikan kebenaran. Itu yang gawat. Dan berikutnya. Lalu dikatakan apa? Aku akan keluar sebagai roh dusta. Dan aku akan berbicara kepada mulut semua nabinya. Oh, nabinya siapa? Nabinya Ahab. Roh dusta akan bicara. Jadi roh dusta bisa bicara di mulut nabi? Bisa, ini Alkitab. Maka waktu Mika berkata, itu yang kulihat. Lalu Tuhan bilang kepada roh dusta itu, pergilah dan sukseslah. Masa iya ada roh dusta di surga? Masa iya Allah kerjasama dengan roh dusta? Ya kan enggak lah. Tetapi apa yang mau dikatakan di sini, apa yang mau digambarkan di sini sangat jelas. Dengan memahami seluruh Alkitab. Allah tidak ada urusan dengan roh dusta. Tapi roh dusta datang pergi datang pada orang. Membuat orang menjadi pendusta adalah sifat dusta itu. Setan itu mengobok-obok supaya si Ahab percaya kepada apa yang dikatakan Zedekia. Dan Zedekia sudah pendusta sejak sebelumnya. Bukan cuma pada waktu itu. Karena sebelumnya dia sudah bernubuat. Tapi Mika menghambat. Nah keinginan dusta itu makin menguat pada Zedekia. Itu maksudnya. Sehingga secara psikologis pun itu bisa dijelaskan. Jadi jangan salah paham. Enggak ada tuh Allah itu berurusan dengan roh dusta, bukan? Apalagi memakai roh dusta, iya deh, tolong deh. Ini lucu setengah mati. Emang Tuhan enggak bisa? Mau tanpa Rahab mati sekejap pun gampang itu. Maka dikatakan roh dusta itu pergi. Zedekia maju, ditamparnya si Mika. Gila kau, apa kau pikir roh Allah pindah dari aku? Marah dia. Maju, bertempur. Itulah kata si Zedekia. Kebiasaan dustanya itu menggebu-gebu. Semua kita manusia ini, saudara-saudaraku, sebagai orang berdosa. Keberdosaan kita di waktu lampau, apa yang belum kita lakukan? Ya mau berdusta, mau memfitnah, mau apapun, banyak sekali dosa kita, bukan? Itu kan datang tiap kali menggoda kita. Pada waktu kita mau ikut Tuhan ini. Ada waktu kita tergoda untuk berdusta. Ada waktu kita tergoda untuk memfitnah. Ada waktu kita tergoda untuk marah. Kebiasaan busuk yang datang dari si setan itu yang disebut roh dusta, roh marah. Karena itu kalau kita bilang kami menengking roh dusta, roh marah, roh dan segala macam. Lah, berapa kebusukan pada manusia? Kalau 10 roh kau sebutkan berarti 30 lagi enggak, begitu. Kan kawat saudara. Kalau saudara ikat 10 roh, saudara tengking 10 roh, lalu yang sisanya? Karena itu seringkali itu dipakai menjadi bagian di dalam satu topik yang mau dibicarakan. Di konteks ini soal Zedekia. Supaya dusta dikatakanlah roh dusta. Tapi bukan berarti roh dusta gujuk-gujuk datang mengajar Zedekia berdusta. Sebelumnya pun Zedekia sudah berdusta. Karena dia sudah bernubuat sebelumnya supaya Ahab maju. Tapi gairah dusta itu yang hidup itu maksudnya. Karena Zedekia tidak mau mendengar suara Allah. Mika yang dengar suara Allah. Oleh karena itulah setan itu berkuasa atas Zedekia. Ditamparnya Mika. Mika satu nabi, mana bisa konfirmasi. Jadi jangan samakan dulu surga itu seperti urusan di bumi ini. Yesus bilang banyak dipanggil, sedikit dipilih. Lah berarti yang banyak yang salah, kan yang sedikit yang benar. Hati-hati. Tapi tidak serta-merta karena jumlah jadi benar. Benar adalah benar, gitu masalahnya. Tapi bisa jadi yang benar itu sedikit. Jangan dibalik-balikkan nilainya, kan begitu saudaraku. Jadi pada kita semua ini ada semua itu. Jangan pikir kalau udah berdoa, roh dusta kami usir, kami tengking roh ini, lalu semua beres. No. Bagaimana hidupmu dengan Tuhan? Bagaimana kau jalani hari-harimu bersama dengan Tuhan? Karena bicara benar, Mika ditangkap. Karena bicara benar, Mika dijebloskan ke penjara. Saudara bisa lihat? Zedekia ada 400 mereka total nabi. Dengan 399 berarti kan? Mereka berkata salah. Mereka berkata dusta. Mereka yang didengar raja. Mengerikan memang hidup ini. Khotbah benar pun kita orang tak suka dengar. Khotbah yang tipu-tipu orang mau dengar. Itu fakta. Kenapa? Karena cocok dengan si pendengar. Karena si pendengar memang bukan orang yang suka benar. Karena si pendengar memang orang yang tidak suka. Cinta kemurnian. Begitu pula lah pada Daniel. Ketika digambarkan bagaimana Daniel dikenali ternyata di Babilonia di tempat pembuangan sebagai orang yang penuh dengan roh para dewa. Nah ini yang ngomong ini adalah orang Babel. Bukannya si Daniel ada roh dewanya? Ya enggak lah. Dewa itu menurut mereka itu kan Tuhan. Tapi dengan konsep mereka. Jadi tolong pahami orang itu bicara dengan konsepnya. Bukannya Daniel ada roh dewa seperti dewa yang kita pahami. Tapi yang dimaksud dewa adalah Tuhan. Dan Tuhannya Daniel adalah Allah yang hidup itu. Begitulah. Nah, barulah kemudian dikatakan. Bagaimana dia ini menjadi orang luar biasa. Ya, dia mempunyai akal budi hikmat. Seperti hikmat para dewa. Dia mempunyai roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi. Bagaimana roh luar biasa itu berkaitan dengan pengetahuan akal budi? Apa maksudnya itu? Itu yang adalah potensi pada diri Daniel. Daniel memang seorang bijaksana di Babel. Seorang yang dikenal takut Tuhan dan mempunyai kepekaan. Bisa mengartikan mimpi di konteksnya. Tapi jangan zaman sekarang saudara bermimpi lagi lalu mau cari tahu artinya. Apa gunanya Alkitab ini? Kan begitu. Alkitab sudah selesai, zaman Daniel belum. Yesus belum ada. Makanya ditutup di Wahyu itu, jangan ditambah, jangan dikurangi lagi. Ya kembalilah ke Alkitab itu. itu Daniel yang disebut roh para dewa itu ternyata karena berhikmat loh, karena pintar loh. Pintar kan bicara IQ toh. Hikmat kan bicara pengalaman. Orang dunia juga punya hikmat dunia loh. Cuma hikmat dunia tidak berorientasi kepada Allah yang hidup. Tidak center point-nya ke sana. Tapi hikmat ilahi itu center point-nya kepada Allah yang hidup. Itu bedanya. Tapi kapasitas hikmatnya ada sama. Nah, maka Daniel disebut punya roh itu. Apa itu? Penyertaan Tuhan itu yang mau dimaksudkan ada pada dia. Oleh karena itulah kita yang sudah hidup di PEB ribuan tahun kemudian. Masa sih kita gak bisa ngeliat konteks, memahaminya dengan penuh, memahaminya dengan utuh. Apa sih maksudnya ini? Kalau dibaca Alkitab baik-baik, jangan kita terjebak kepada dunia roh kita bilang kan. Ini alam roh misalnya kita bermain-main. Akibatnya kita gak ngerti, Alkitab tidak pernah bicara, tapi kita terlalu ngawur akhirnya. Karena terkontaminasi, terjadi percampuran dengan pemahaman perdukunan. Akhirnya jadilah apa yang disebut tipu muslihat iblis itu. Tertipulah orang Kristen karena berpikir dia tahu dia pintar padahal dia terjebak pada satu dunia yang dibangunnya sendiri. Di mana kebenaran bukan di sini. Ini penting hati-hati. Nah jadi kalau kita memahami tentang roh, sangat simpel bukan? Hanya ada dua roh. Satu roh itu artinya dua hakikat itu yang ada. Allah yang hidup, sang pencipta. Yang adanya sejak kekal, yang ada karena dia ada. Satunya lagi roh yang bernama malaikat. Yang masih setia disebut malaikat, yang memberontak namanya setan. Roh yang ada karena Allah ada ciptaan. Maka apa yang diproduk dari dua ini mewarnai dunia? Kejahatan adalah produk setan. Disebutlah roh duniawi. Kebenaran adalah apa yang Allah nyatakan di dalam Kristus. Roh surgawi. Begitulah. Ada pada tiap kita. Nah tinggal Anda lihat Anda ada di mana. Jadi jangan ribet-ribet memberi istilah roh-roh inilah, roh itulah, buang ini, buang itu. Hanya untuk mengatakan seakan-akan kita hebat. Tapi kita lupa. Bahwa kalau kau bilang roh dusta keluar, orang itu gak jadi pendusta. Kalau begitu gampang sekali berdoa saja, usir saja dari dunia ini roh-roh itu semua, bukan? Gereja jadi mulus, tidak ada pendusta. Padahal di gereja tiap kali kita berdoa, tiap kali ada pendusta itu. Kalau gitu akuilah doa. Doa kita tidak bermutu gitu. Nah makanya kita jadi model bukan? Sehingga hidup kita bisa menciptakan perubahan. Itu yang dikatakan Roma. Pasal 12 ayat 1 itu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi jadi kata penting untuk menghasilkan perubahan. Tidak ada perubahan tanpa pembaruan oleh Roh Kudus. Biar Tuhan menolong kita. Dan memimpin kita sehingga kita mengerti secara benar, secara utuh. Apa yang dimaksud dengan roh itu. Sehingga kita tidak lagi terjebak dan secara sembarang memakainya. Tolong diperhatikan PB lebih banyak lagi ya. Karena memang PL muncul pra-Kristus. Konteksnya memang pas. Itu pemahaman yang ada pada waktu itu. Tuhan menolong kita mencintai Alkitab. Tuhan menolong kita menggali, mengerti dan melakukan di hidup ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih. Ya Tuhan. Untuk firman hidup. Ajar kami mengerti dan melakukan dalam hidup ini sehingga hidup kami berkenan padamu untuk puji hormat bagi namamu. Kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami ke dalam tanganmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Allah kami yang roh. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku. Usai sudah dimensi iman Kristiani kita kali ini. Biar kita terus belajar. Menggali Alkitab secara utuh. Dan tidak semaunya. Tuhan memberkati. Tuhan menyertai. Selamat menyelidiki. Shalom.